Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahlin nari 'adaban yawmal qiyamah yanta'ilu bin'alain min nar yughla dimaghu min hararatin 'alaih." Paling rendahnya orang nanti disiksa di neraka, kakinya dikasih sendal dari api. Tetapi tahukah kamu, walaupun itu api cukup ada di kaki, akan mateng otaknya karena bakaran api dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, api yang ada di dunia ini, kata Rasulullah, "Inna narad dunya ghusilat bisab'ina ma'in min miyahir rahmah hatta afadaha ahlul ard." Api yang ada di dunia, yang sudah kita lihat bagaimana orang kalau kena api dunia hangus semuanya, mati, begitu menyakitkan, itu sudah dicuci dengan ma'ul hayah sebanyak 70 kali. Baru setelah itu ditaruh di dunia dan mampu diterima oleh dunia. Di dalam beberapa kitab diterangkan bahwa api itu macam-macam warnanya dan mempunyai kekuatan macam-macam. Ada api warnanya dari itu merah, ada api kuning. Api di dunia ini merah, kuning, ada yang biru. Biru itu lebih kuat lagi. Itu biasanya api las, itu biru. Itu baja bisa tembus itu. Kalau api merah atau kuning gak bisa menembus baja. Tapi api jahanam hitam, itu gak ada ya. Itu mungkin akan bisa, itu akan bisa dibayangkan. Sehingga sebagian ulama menyatakan seandainya satu pentik aja, satu titik api jahanam ditaruh di atas gunung, leleh di gunung semuanya. Anehnya saudara, orang yang diazab nanti ada di neraka Allah, gak mati-mati. Jadi udah hancur semuanya, utuh lagi. Hancur semuanya, utuh lagi. Kulamana tabijat juludum badalna juludan khairah liyadukul azab. Kata Allah, setiap lelai itu kulitnya mereka, aku ganti kulit yang baru untuk mereka merasakan bagaimana ketiknya itu ada. Allah, semoga selamat kita semuanya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Dan tausiah ini didukung oleh Indo Logistik, jasa titipan kilat di Jalan Panglima Sudirman, Ruko Kavling 1, Pasuruan, Jawa Timur. Nomor telepon di 0343-419-632. Dan buka cabang di Jalan Sedap Malam nomor 37, Keluncing, Pandaan. Nomor telepon 0343-638-971. Dan kini Indo Logistik melayani penjualan berbagai tiket pesawat domestik. Indo Logistik, aman dan terpercaya.